Pembahasan Kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disampaikan oleh Dr. Farid Fadilah, MT, ST, Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini disajikan oleh radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam satu kajian keislaman yang dilakukan melalui media Radio Muslim Jogja. Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amal saleh, dan semoga ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam awal dari pembahasan tentang bahaya lisan, ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dosa-dosa besar yang terkait dengan hati. Pada pertemuan yang lalu, kita masih belum menyelesaikan bab yang pertama dari bab tentang dosa-dosa besar terkait lisan. Ya, kita lanjutkan saja mas bab ini. Ada beberapa hadis yang tersisa yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Demi Allah, sesungguhnya seorang hamba, ya, berbicara dengan satu kalimat yang jelas, yang dengan kalimat itu dia tergelincir ke dalam neraka, terjatuh ke dalam neraka yang sejauh antara timur dan barat. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran bahwa kadangkala, ya, atau seringkali seseorang itu tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan. Mungkin kalimatnya sederhana, ringkas, namun menyakiti orang lain. Yang dengan kalimat itu dia menzalimi orang lain. Akhirnya dengan kalimat itu dia dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Ya, na'udzubillah. Ini dengan sebab apa? Lisan kita ini. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengingatkan, jangan sampai kita menjadi seperti orang yang bangkrut. Ya, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Qalul muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, menurut kami yang namanya muflis itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Wala mata', tidak punya tidak punya uang, tidak punya harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati." Barang siapa yang datang pada hari kiamat, ya, orang yang muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang datang pada hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakah, dengan membawa pahala salat, pahala siam, pahala zakat, ya, dan amalan-amalan yang lain tentunya. Wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha, ya. Dan dia juga datang dengan membawa amalan apa? Dosa. Yaitu apa? Syatama hadza. Dia mencela orang, menghina orang, memaki orang, ya. Orang lain. Wa qadzafa hadza. Menuduh orang lain berbuat sesuatu yang keji misalnya, wa akala mala hadha, memakan harta orang dengan cara yang batil, wa safaka dama hadha, ya, menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadha, memukul orang lain, fa yuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, ya, maka kemudian nanti pada hari kiamat, ya, untuk membalas, membayar kezaliman yang dia lakukan di dunia, maka apa yang terjadi? Diberikan dari orang yang menzalimi tadi kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Dia berikan kepada si fulan yang dia zalimi, kepada si alan yang dia zalimi di dunia. Dan seterusnya. Semakin banyak dia berbuat zalim kepada orang lain, kepada manusia, maka semakin banyak kebaikan yang dia harus berikan kepada mereka. Ya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum dia menuntaskan, menyelesaikan apa yang harus dia ganti, maka apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum, maka kesalahan orang-orang yang dia zalimi, ya, itu diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada dia. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat suka mendzalimi orang lain. Dan di antara yang paling mudah manusia itu mendzalimi orang lain apa? Dengan sebab lisannya. Oleh karenanya Rasulullah dalam hadis yang sebelumnya kita bawakan, Rasulullah mengatakan kuffa 'alaika hadza, jaga nih lisan, jaga. Ya, karena ini yang paling membuat manusia mudah jatuh ke dalam perkara-perkara yang sepertinya remeh, ternyata itu besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia masuk ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Taib. Pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An Bilal, ya, An Bilal ibni Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, dari Bilal bin Al-Harith secara marfu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanah ila yawma yalqah, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yawmi yalqah. Ya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang, ya, berbicara dengan satu kalimat, ya, dari keridhaan Allah, maksudnya kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, maka na yadhunnu an tablugha ma balagat, yang mungkin dia tidak menyangka kalimat itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia anggap remeh kalimat tersebut, tapi kalimat ini mendatangkan keridhaan Allah, maka apa yang Allah lakukan? Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqa, maka Allah menuliskan bagi orang ini, ya, dengan kalimat yang dia ucapkan tadi, keridhaan dia sampai pada hari nanti mereka, orang tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Jadi dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang itu mendatangkan keridhaan Allah. Sebaliknya, ya, demi Allah, seseorang yang berbicara dengan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang dia tidak sadari, yang dia anggap remeh, ya, yang dia sangka itu tidak sampai, yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil qiyam, maka Allah kemudian menuliskan untuk orang ini, ya, dengan kalimat tersebut kemurkaannya sampai pada hari orang tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan ucapan kita. Jadi ada kalimat yang baik dan kalimat yang buruk, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baik. Kemudian pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu', ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. Subhanallah, ya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Faqala Allahu azza wa jalla, maka dia Allah berkata, man dhal ladzi ta'alla 'alayya alla aghfira li fulan? Ya. Siapa yang lancang atasku yang mengatakan bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni si fulan tersebut, wa ahbattu amalak, dan aku menghapuskan amalanmu. Mendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadangkala, ya, kita mungkin jengkel, ya, dengan saudara kita yang senantiasa berbuat dosa misalnya. Sering berbuat dosa. Dinasihati, selalu berbuat dosa. Jadi kita jengkel, seringkali. Kemudian karena jengkelnya kita kepada orang tersebut, kita katakan apa? Ya, wallahi la yaghfirullahu lak, matalan. Ya, contohnya seperti itu. Demi Allah, yes, Allah tidak akan mengampuni kamu. Lihat kalimat ini. Ya, wahai pendengar yang dirahmati Allah SWT. Kalimat yang sangat berbahaya. Kita ucapkan kepada orang mungkin karena jengkelnya kita kepada dia. Ya. Kita katakan Allah tidak mengampuni kamu. Maka apa yang terjadi? Ya, kita lancang kepada Allah. Kita bersu'udzon kepada Allah. Ya, kita berputus asa dari rahmat Allah. Ini dosa besar. Dosa besar. Ya, kita tidak tahu. Mungkin saja Allah kemudian memberikan hidayah. Sehingga orang ini kemudian bertaubat dan tidak melakukan lagi dosa besar, dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita ini siapa yang berhak mengatakan bahwa Allah tidak mengampuni kamu, ya, seperti itu. Ini adalah bentuk lancang, tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu apa? Allah justru mengampuni dosa orang tadi yang melakukan dosa tadi dan menghapuskan amalanmu dengan sebab ucapan yang kamu ucapkan, ya. Karena itu menunjukkan su'ul adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buruknya adab kepada Allah, ya. Dan kemudian tidak hanya itu, dia su'udzon kepada Allah. Putus asa dari rahmat Allah, ya, ini adalah dosa-dosa besar. Baik, ini hadis juga terkait dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ya. Rasulullah Sallam bersabda, "Kana rajulani fi bani Israel mutawahinin atau mutaakhinin." Ada dua orang dari kalangan bani Israel yang mereka bersahabat, bersaudara. Fakahana ahaduhuma yadnab wal akhar mujtahid fil ibadah. Salah satu di antara kedua orang tersebut ada yang sering melakukan dosa, sementara yang lain orang yang sangat, yang kita katakan ahli ibadah, ya, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Fakana la yazalul mujtahid yara al-akhar 'ala adh-dhanb fayaqulu aqsir, ya. Maka orang yang ahli ibadah tadi ketika melihat saudaranya melakukan keburukan, maka dia bilang, maka dia katakan kepada saudaranya tersebut, aqsir, dia ini berhenti dari melakukan dosa tersebut. Fawajadahu yawman ala dhambin faqala lahu aqsir. Maka suatu hari dia melihat lagi si saudaranya tadi melakukan keburukan, kemudian dia katakan, berhenti kamu dari melakukan keburukan tersebut. Maka akhirnya saudaranya tadi mengatakan, khallini wa rabbi, sudah biarkan saja aku dengan Rabbku. Ya. Abu ista alayya raqiban, kata saudaranya tadi, apakah kamu diutus untuk mengawasi aku? Faqala wallahi la yaghfirullahu lak. Nah, ini kata saudara yang ahli ibadah tadi berkata kepada saudaranya yang sering melakukan dosa, demi Allah, Allah tidak mengampuni kamu. Aw la yudkhilukallahu aljannah, atau Allah tidak memasukkan kamu ke dalam surga. Subhanallah, ya. Faqabada arwahuhuma, maka arwahahuma, maka kemudian Allah mencabut nyawa mereka berdua. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, kemudian mereka berdua berkumpul kembali di sisi Rabb-nya, Rabb semesta alam. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah berkata kepada orang yang ahli ibadah tadi, akunta bi aliman, apa kamu lebih alim daripada aku? Au kunta 'ala ma fi yadayka qadiran, apa kamu mampu atau lebih mampu dari aku, lebih berkuasa dari aku. Sementara kemudian Allah berkata kepada orang yang melakukan dosa, idhab fadkhulul jannah birahmati. Pergi kamu dan masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada ahli ibadah tadi, idhabu bihi ilan nar. Pergi kamu ke neraka. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa si ahli ibadah ini mungkin dia merasa takjub dengan amalannya, kemudian dia merasa jengkel melihat saudaranya melakukan maksiat, sehingga kemudian lisannya ya bergerak dengan cepat mengucapkan kalimat yang menunjukkan su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan buruknya adab kepada Allah, menunjukkan su'udzon kepada Allah, ya, menunjukkan bahwa dia berputus asa dari rahmat Allah. Yang dengan sebab itu kemudian si ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, ya. Ini hati-hati. Ini kenapa? Karena sebab lisan. Karena sebab lisan kita, ya. Oleh karenanya pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan lisan kita ini. Mungkin kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini kalau tidak kita perhatikan, ini bisa balik kepada diri kita sendiri, bisa membinasakan diri kita sendiri. Ya, taib. Kemudian selanjutnya, Syekhul Islam menukil, masih lanjutan daripada hadis yang tadi, ya. Waruwiya annal qaila rajulun abid, qala Abu Hurairah, takallama bikalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu. Ini masih lanjutan hadis yang tadi. Jadi diriwayatkan bahwasanya orang yang berkata adalah seorang yang ahli ibadah, ya. Tadi yang bersungguh-sungguh dalam beribadahnya adalah ahli ibadah. Dan Abu Hurairah berkata, dia mengucapkan satu kalimat yang rusak dunia dan akhiratnya dengan sebab kalimat tersebut. Subhanallah. Pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita betul-betul berhati-hati, mengontrol, berpikir, memikirkan lebih dahulu, ya, kalimat yang akan kita ucapkan. Jangan sampai dengan sebab kalimat ini, ya, menyebabkan rusak dunia dan akhirat kita. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Taib. Selanjutnya, kita masuk kepada bab yang baru, bab maja'a fi kathratil kalam. Bab yang terkait dengan ancaman di dalam permasalahan banyak berbicara. Ya, banyak berbicara. Taib. Termasuk dosa besar, ya, adalah seseorang terlalu banyak berbicara. Kathratul kalam. Mengapa demikian? Karena ucapan manusia itu bisa jadi satu yang berfaedah, ada kebaikan di dalamnya, bisa jadi itu sesuatu yang tidak ada faedah di dalamnya. Bahkan sesuatu yang kita katakan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyebabkan orang lain dizalimi misalnya. Ya, ini, ucapan-ucapan ini bisa terjadi pada ucapan kita, bisa lahir dari ucapan kita. Sehingga ketika seseorang banyak berbicara, semakin besar kemungkinan dia untuk melakukan kedzaliman, melakukan dosa-dosa dengan sebab lisannya. Ya, seperti itu. Taib. Oleh karenanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab memberikan bab tersendiri, ya, tentang bahayanya orang yang banyak berbicara, ya, taib. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan nikmat kepada kita dengan lisan kita. Ya, Allah memberikan nikmat yang besar dengan lisan ini kita bisa beribadah, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, ya, memberikan nasihat kepada manusia, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita. Ya, ini sesuatu yang nikmat. Ya, orang bisa berbicara itu adalah satu kenikmatan yang besar. Ya, oleh karenanya ketika misalnya ya seseorang misalnya dizalimi atau terjadi satu kejahatan yang menyebabkan hilangnya lisan seseorang, maka ini di dalam Islam, ya di dalam Islam, maka dia harus, dia berhak untuk mendapatkan diat. Ya, diatnya adalah diat kamilah. Diat yang utuh, sempurna, ya ini seperti diat, diat nafas, diatnya untuk jiwa, yaitu 100 ekor unta. 100 ekor unta, dan unta itu harganya per kilo, kalau sekarang ya di Saudi itu kira-kira antara 45 sampai 50 real per kilonya. Dan unta itu beratnya antara 100 sampai 120 kilo biasanya. Ya, sebelum kemudian disembelih untuk dijual. Antara itu. Jadi mungkin sekitar total itu sekitar 500 ribu real ya. Iya. Jadi kalau 100 ekor unta ya dikalikan 100 kilo berapa? 10 ribu dikalikan 50 real. Ya, sekitar 500 ribu. Ini sekitar 1 miliar, 1,7 miliar, 1,8 miliar lah. Itu diat akibat seseorang menghilangkan lisan dari orang lain. Ya, mungkin dengan sebab dipukul atau dipotong atau yang lainnya, maka sehingga hilang lisannya tersebut, hilang lidahnya sehingga dia tidak bisa berbicara. Maka diatnya adalah diat kamilah atau diat yang sama dengan diat nafas, ya. Jadi ini permasalahan yang besar. Artinya lisan ini adalah sesuatu yang merupakan nikmat Allah yang agung, yang besar, yang Allah berikan kepada manusia, ya, yang harus tentunya nikmat ini disyukuri. Makanya lisan harus digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, bukan dengan kalimat-kalimat yang buruk. Mengapa demikian, Bapak-bapak pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena tidaklah kita mengucapkan sesuatu kecuali apa yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengucapkan dengan satu ucapan kecuali di sisinya raqibun atid. Jadi ada orang, ada malaikat yang dekat dan dia mencatat, ya, senantiasa mencatat, tidak pernah lepas dari orang tersebut. Setiap ucapan akan dicatat oleh malaikat. Oleh karenanya hati-hati ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, perkataan-perkataan yang buruk, maka itu akan dicatat di sisi dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ditampakkan pada hari kiamat. Ya, akan ditampakkan sehingga orang-orang yang sering melakukan dosa dengan lisannya, wa wudi al-kitab, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi al-kitab. Ya, wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina al-musyfikina mimma fihi. Kemudian diletakkan al-kitab, ya, catatan amal seseorang. Ya, kemudian orang-orang yang mujrim, orang-orang yang sering melakukan dosa, melakukan kesalahan, mereka takut dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Wa yaquluna ya walaitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka berkata, celaka kita. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali dicatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan dahulu ada di dalam kitab tersebut. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu sekali-kali tidak pernah menzalimi seorang pun, ya. Jadi hati-hati, semua ucapan kita ini akan dicatat oleh para malaikat, ya. Tidak ada yang terluput dari mereka. Satu perbuatan pun, satu ucapan pun, satu kalimat pun akan tercatat oleh mereka, ya. Dan ini kemudian akan ditampakkan di hari kiamat. Iya. Baik, sebelum itu mari kita lihat firman Allah yang lain dalam surat Al-Infitar. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini senada dengan ayat yang tadi, ya. Sesungguhnya atas kalian lahafidhin, yakni para malaikat yang mencatat, kiraman katibin, yang mulia lagi mereka mencatat. Jadi malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencatat semua amal perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis yang pertama di dalam bab ini dari Al-Mughirah ibn Shu'bah, Al-Mughirah ibn Shu'bah radhiyallahu anhu marfu'an, "Inna Allah harrama 'alaykum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'an wahat wa kariha lahum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal." Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Al-Mughirah ibn Shu'bah secara marfu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat, mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian." Ya, dalam hadis ini yang disebut al-ummahat, ya, ibu-ibu kalian. Tapi tentunya ini karena kebanyakan, ya. Kebanyakan orang itu dia durhaka kepada ibunya. Tetapi tentunya yang dimaksud adalah durhaka kepada orang tua, bukan hanya sekadar kepada ibunya. Namun durhaka kepada ibu itu lebih berat, ya. Dan ini juga apa yang biasanya terjadi kepada kita, ya. Kita durhaka kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu. Ini yang ala sabilil ghalib, jadi sesuai dengan keadaan kebanyakan manusia, yaitu mereka durhaka umumnya kepada ibunya. Dan ini Allah haramkan atas kalian, ya, untuk berbuat durhaka kepada kedua ibu orang tua kita. Kemudian wa'dal banat, dan membunuh anak-anak perempuan. Ya, wa'dal banat, ini membunuh anak-anak perempuan, karena ini adatnya jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah, musyrikin Arab, itu kalau punya anak perempuan, itu malu, aib buat mereka. Dan untuk membuang aib itu, maka anak perempuan mereka dikubur hidup-hidup. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka. Ya. Allah berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat." Dan ketika anak-anak bayi perempuan yang dibunuh, dikubur hidup-hidup itu ditanya, "Bi ayyi dzambin qutilat?" Karena apa mereka dibunuh? Ini bentuk pertanyaan ingkari dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang jahiliyah. Kenapa mereka dibunuh? Dosa apa mereka sehingga mereka dibunuh? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan manusia dan yang lainnya berpasangan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan zaujain, ya, berpasang-pasangan, ada laki-lakinya, ada perempuannya. La'allakum tadzakkarun, agar kalian berpikir. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita-wanita dari kita sendiri, dari jenis kita, agar kita merasa tenang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian sendiri istri-istri, litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa cenderung kepadanya, merasa tenang dengannya, ya. "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan menjadikan antara kalian saling mencintai dan saling menyayangi. "Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Sesungguhnya dalam atau pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Jadi di sini Allah mengharamkan perbuatan wa'dal banat, yakni mengubur anak bayi perempuan hidup-hidup, ya, disebabkan karena aib. Kemudian selanjutnya apa yang diharamkan Allah di sini adalah wa mana'an wahat. Ya, ini adalah sifat manusia. Yani kikir, ya. Dan suka mengambil harta orang lain. Allah SWT berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ya, memiliki sifat suka berkeluh kesah. Lagi kikir atau bakhil. Idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa keburukan maka dia berkeluh kesah. Ya. Wa idza massahu alkhairu manu'a, kalau dia mendapatkan kebaikan maka pelit, kikir, enggak mau berbagi. Ya, seperti itu. Itu manusia diciptakan dalam keadaan seperti itu. Ya. Jadi di sini hadis ini menunjukkan akan larangan dari seseorang untuk senang mengumpulkan harta dan bakhil, ya. Ini sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi begitu. Suka sekali mengumpulkan harta, jamu', mereka itu jamu', yakni gemar mengumpulkan harta. Bagaimanapun caranya enggak peduli. Mau dari riba kek, mau dengan cara menipu, ya. Atau mencuri atau yang lainnya. Yang penting dapat harta, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan tidak hanya itu. Ketika harta sudah terkumpul, ya, mereka bakhil, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan kepada orang yang kesulitan. Tidak mau, misalnya kalau kita tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, itu seperti itu. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Kemudian, wa kariha lakum qila wa qal. Nah, ini yang menjadi syahid, ya. Dan dibenci, ya, untuk kalian qil wal qal. Yakni katanya gitu. Istilahnya begitu. Jadi orang itu sering menukil berita, katanya si fulan itu begini. Oh, katanya si fulan, si Ahlan itu demikian dan demikian. Hobi ngegosip, hobi menyebarkan berita tanpa tabayun terlebih dahulu. Ada berita dia terima, segera langsung dia sebarkan ke yang lain. Katanya demikian demikian. Katanya si fulan demikian dan demikian. Katanya si fulan anu. Katanya si fulan begini. Nah, senang sekali dengan katanya dan katanya. Ini hobi. Yang parahnya ini menjangkiti sebagian penuntut ilmu. Ya. Jangan sampai, ya, para penuntut ilmu, jangan sampai hobi menyebarkan berita seperti ini. Menukil dari sana, kemudian segera disebarkan. Tanpa mengecek dahulu kebenaran berita tersebut. Seandainya pun berita itu benar, harus difikirkan. Apa faedahnya daripada menyebarkan berita-berita, gosip-gosip, ya, seandainya pun benar. Karena bisa jadi dari situ akan muncul permusuhan di antara manusia. Oleh karenanya, sebagai penuntut ilmu, hendaknya mereka tidak melakukan perkara seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang, ya, adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, jadi jangan mudah-mudah menyebarkan berita. Katanya si fulan demikian. Oh, kata si Syekh fulan, si Ustadz fulan demikian demikian. Udah kemudian disebarkan, disebarluaskan. Seluas-luasnya kalau bisa. Ini bukan karakter penuntut ilmu, ya. Tinggalkan perkara-perkara seperti ini. Tidak ada faedahnya. Lebih baik kita fokus dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan faedah dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Ini jauh faedahnya dibandingkan menyebarkan ucapan si fulan demikian dan demikian, ya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, kemudian selanjutnya Allah mengharamkan apa? Kasratus su'al, banyak meminta-minta. Ya, kasratus su'al di sini macam-macam bisa ditafsirkan diartikan dia meminta-minta dari sisi ilmu, meminta-minta ilmu atau meminta-minta harta. Kedua-duanya bisa masuk ke dalam ini. Terlalu banyak meminta atau bertanya, ya, dalam hal ilmu bertanya. Bisa jadi sesuatu pertanyaan itu bisa jadi baik, bisa jadi juga berlebihan. Jadi hati-hati. Tidak selamanya bertanya tentang ilmu itu menjadi sesuatu yang selalu baik, tidak. Ada yang sifatnya baik, seperti misalnya Allah mencontohkan di dalam Al-Quran, yas'alunaka anil ahillah, dan mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah, yakni bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, katakanlah sesungguhnya itu adalah petunjuk waktu untuk manusia dan untuk haji. Ya. Kemudian juga dalam firman yang lain, dan firman Allah dalam surat yang lain, dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, yas'alunaka anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ya. Qul huwa adam faqtazilun nisa'a fil mahid, katakanlah bahwasanya itu adalah kotoran, dan jauhilah perempuan atau istri-istri kamu dalam keadaan, ketika mereka dalam keadaan haidnya. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang berfaedah, yang ada manfaatnya. Namun di sana Allah juga mencontohkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Bertanya tentang hari kiamat. Yas'alunaka anissa'ati ayyana mursaham. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Bilakah terjadinya? Fima anta min dzikraha. Siapakah kamu untuk menyebutkan hari kiamat itu? Kapan terjadinya? Ila rabbika muntahaha. Ya, kepada Rabb-nya lah kembalinya atau kesudahan hari kiamat tersebut. Innama anta mundziru may yakhsha. Hanya saja engkau adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut dengan hari kiamat, ya. Ini pertanyaan tidak ada faedah. Mengetahui kapan hari kiamat terjadi ini tidak ada faedahnya. Yang penting bagi orang itu adalah dia beramal, apa yang dia siapkan untuk menghadapi hari kiamat ketika hari kiamat tersebut datang. Ya. Itu yang penting, bukan bertanya kapan itu hari kiamat akan datang. Ini contoh pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan itu justru akan membuat sulit. Ini seperti yang terjadi kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ya. Ketika mereka diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih Baqarah. Ya, mereka kemudian meminta kepada Nabiullah Musa AS untuk berdoa kepada Rabb-nya, bertanya, seperti apa Baqarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang Bani Israel, ya, ketika disuruh untuk menyembelih Baqarah, kata mereka, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya. Mereka berkata kepada Nabiullah Musa, berdoalah untuk kami kepada Rabb-mu, ya, agar Rabb-mu menjelaskan kepada kami warnanya, warna sapi yang disuruh disembelih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Ya. Maka sebelumnya mereka meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah, yubayyilana mahiya, untuk menjelaskan seperti apa sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Maka Allah berkata, sesungguhnya ya, sapinya itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak juga muda. Ya, jadi awanum baina dzalik, ya, ada pertengahan di antara itu. Faf'alu ma tu'maru, maka lakukan saja apa yang diperintahkan. Namun orang-orang Bani Israel tidak puas dengan itu. Ya, tidak puas dengan itu. Mereka cari-cari saja sebenarnya. Ini cuma alasan saja. Ya, sebenarnya mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian mereka katakan lagi kepada Nabiullah Musa, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sama, ya. Minta kepada Allah, jelaskan kepada kami seperti apa warnanya. Maka kemudian Allah menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, yang warnanya itu kuning tua dan tasurrun nadhirin, menyenangkan orang yang melihatnya. Ini pun ternyata mereka masih belum puas, masih lagi mengatakan kepada Nabi Musa, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina, ya, kata mereka masih sapinya itu masih belum jelas buat kami. Terus katanya wa inna insyaallahu lamuhtadun, sesungguhnya kami insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk. Kemudian Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la taskil harta, ya, itu sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Ya, musallamatun, yang sehat, la syiata fiha, yang tidak ada belangnya. Qalul ana ji'ta bil haq, kata mereka, nah sekarang baru kamu mendatangkan atau menerangkan yang sebenarnya. Fadabahuha wa makadu yaf'alun, kemudian mereka sembelih sapi betina tersebut, wa makadu yaf'alun, dan hampir-hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah tersebut, ya. Kenapa? Sudah dikasih tahu begini, bertanya lagi. Akhirnya semakin detail dan semakin sulit untuk mencari sapinya. Sampai-sampai akhirnya mereka tidak sanggup lagi untuk melaksanakan perintah tersebut. Ini adalah bentuk terlalu banyak bertanya yang tidak ada faedahnya. Ya. Taib, itu kemungkinan atau tafsir yang pertama dari kalimat kathratus su'al. Ya. Banyak meminta-minta. Baik itu atau banyak bertanya. Yang kedua adalah meminta-minta harta, ya, bertanya atau afwan meminta-minta harta. Ini juga tercela di dalam Islam. Ya, tercela di dalam Islam. Jadi di dalam Islam kita dilarang untuk sering atau terlalu banyak meminta-minta. Hanya tiga orang yang berhak atau dibolehkan baginya untuk meminta-minta kepada manusia. Ya, ini hadis Qabisah. Qabisah, ya, Al-Hilali, ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Qabisah, "Anna al-mas'alah la tahillu illa li ahadin thalatha." Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi satu di antara tiga. Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Ini seseorang yang menanggung hutang orang lain, maka boleh bagi dia untuk meminta-minta sampai yusibaha, sampai dia menyelesaikan hutang tersebut. Thumma yumsik, kemudian dia berhenti dari meminta-minta. Ya, ini orang yang dia menanggung hutang orang lain. Ya, untuk itu dia diperbolehkan. Boleh baginya, dihalalkan baginya untuk meminta-minta kepada orang lain, meminta pertolongan kepada orang lain, ya, dengan tujuan apa? Untuk membayar hutang si saudaranya tersebut, ya, si fulan tersebut. Nah, ini diperbolehkan sampai kemudian selesai hutangnya. Kemudian yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusibu qiwaman min aish au qala sidadan min aish, yakni seseorang yang dia tertimpa musibah yang kemudian dengan itu habis hartanya, ditimpa kesulitan atau musibah yang kemudian dengan itu habis hartanya, maka diperbolehkan baginya, ya, untuk meminta-minta sampai dia memiliki sesuatu untuk dijadikan sandaran hidupnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa rajulun asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat lahu almas'alatu hatta yusibu qiwaman min aishin aw qala sidadan min aish. Jadi ada seorang yang faqah maksudnya yang fakir. Ya, orang-orang yang sangat fakir. Sehingga tiga orang dari kaumnya yang berakal, ya, mempersaksikan bahwa si fulan ini memang fakir, maka boleh baginya untuk meminta-minta, ya, sampai dia memiliki sesuatu untuk dijadikan sandaran hidupnya. Ya, ini tiga orang yang diperbolehkan untuk meminta-minta. Selain daripada itu tidak halal, tidak boleh meminta-minta. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtan yakuluha sahibuha suhtan, ya. Jadi selain dari yang tiga itu, maka tidak halal bagi seorang untuk meminta-minta, haram untuk meminta-minta, ya, haram untuk memakan apa yang dia minta. Taib, ya, dan meminta-minta ini sifat yang sangat buruk, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, man sa'alan nasi amwalahum Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran. Ya, orang yang sering meminta-minta harta orang lain itu semakin banyak itu seperti dia memegang bara api, ya. Dan orang yang sering meminta-minta itu nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan tidak memiliki daging pada wajahnya. Na'udzubillah. Jadi tidak boleh, ya, sebagai seorang muslim tidak boleh kita meminta-minta kepada orang lain kecuali memang betul-betul ada hajah untuk itu, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Qabisah Al-Hilali radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian yang terakhir hadis dari hadis Jabir radhiyallahu anhu marfu'an, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahsanakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati atharsaruna wal mutashaddiquna wal mutafaiqihun, ya. Nah, ini ada kesalahan al-mutafaihiqun, ya, kesalahan cetak dari kitab ini, ya, al-mutafaihiqun. Ya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku kedudukannya pada hari kiamat, yakni orang yang paling baik akhlaknya, dan yang paling aku benci dan paling jauh dariku kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang disebutkan di sini atsar-tsarun. Atsar-tsarun yakni orang yang banyak berbicara, banyak ngomong. Ya, kalau dalam satu majelis selalu dia yang mau ngomong, orang lain enggak boleh ngomong. Ya. Dalam satu majelis selalu merebut kesempatan orang lain untuk ngomong. Ini sering terjadi karena ingin menunjukkan bahwa dia yang benar gitu. Dia yang pintar sendiri. Sehingga orang lain enggak boleh ngomong, dia terus yang ngomong. Ini namanya atsar-tsarun. Ini orang seperti ini nanti hari kiamat kedudukannya paling jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Al-mutashaddiqun. Yani al-mutafaisahun. Al-mutafaisihun. Ini orang-orang yang sok, apa ya, ucapannya itu sok pinter gitu. Ya, menampakkan ucapan dengan bahasa-bahasa yang sulit. Menggunakan istilah-istilah yang sulit untuk menampakkan kalau dia ini intelek. Kalau dia ini pinter. Ya, sementara lawan bicaranya gak ngerti apa-apa. Jadi dia berbicara dengan sesuatu, dengan istilah-istilah, dengan kalimat-kalimat yang sulit difahami oleh orang lain. Ini namanya mutasyaddiqun. Kemudian apa? Al-mutafaihiqun. Yani orang-orang yang sombong. Ya, al-mutafaihiqun yani orang-orang yang sombong. Ya, jadi dalam hadis ini, orang yang paling jauh kedudukannya dari Rasulullah SAW dan yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah orang yang banyak berbicara. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya banyak berbicara itu dosa besar karena dia kedudukannya sangat jauh dari Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang, sekali lagi, orang-orang yang menyombongkan diri dengan lisannya, dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan, ya. Seakan-akan dia merasa dia yang paling pintar sendiri, dia pakai istilah-istilah yang sulit dipahami oleh orang lain. Ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Berbicara dengan manusia dengan apa yang dia ketahui, yang mereka ketahui. "Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu?" Apakah kamu ingin ya Allah dan Rasul-Nya didustakan dengan sebab apa? Dengan sebab perkataanmu yang ribet, yang sulit difahami, sehingga akibatnya orang mendustakan Allah dan Rasulnya. Berbicara dengan manusia dengan bahasa yang mereka fahami. Seharusnya demikian. Ini pelajaran kita buat para da'i. Ketika kita berbicara kepada orang-orang awam, kepada kaum muslimin, dari kalangan awamnya kaum muslimin, pakai bahasa-bahasa yang mudah. Jangan pakai bahasa yang sulit difahami. Hatta bahasa Arab sekalipun, kalau memang jamaah kita tidak terlalu faham bahasa Arab, jangan pakai istilah-istilah Arab yang akan membuat mereka sulit memahami, ya.